hati oleh mereka yang bertuhankan hati. Ku musafir ke penusuk dunia, memerhatikan gelagat manusia. Ada yang gembira hingga terlupa, ada yang berduka tetapi layakkan pula aku.